Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Imam Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Kemarin terakhir pada penjelasan beliau atau bait syair, qala rahimahullah وعن شدن المنتصر ابن بلال الأنصاري قال لا تلتمس من مساو الناس ما ستروا فيهتك الناس سترا من مساويك. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang yang itu mereka sembunyikan, mereka tutupi, karena kalau itu mereka akan membalas mengoyak tabirmu yang kau tutupi dari kejelekan-kejelekanmu. Wadhkur mahasina ma fihim idza dzukiru wala ta'ib ahadan aiban bima fika. Kalau kamu bicarakan orang, sebut saja kebaikan-kebaikannya, dan jangan kamu cela orang, terlebih kalau celaan itu bahkan ada pada dirimu sendiri. Telah lalu kemarin, jangan orang melihat benda kecil di mata saudaranya, sementara yang besar pun tidak tampak di matanya sendiri. Qala wa ansyada di Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, idza mattaqaita al-amra min haitsu yuttaqa wa absarta ma ta'ti fa anta labibu. Jika kamu menjaga diri perkara yang memang harus kamu jaga betul, yakni sesuatu yang tidak boleh kamu bongkar, kamu tidak bongkar. Sesuatu yang harus kamu tutupi terkait aib saudaramu, kejelekan-kejelekannya. Wa absarta ma ta'ti, kamu mengerti bagaimana kamu harus berbuat. Fa anta labibu, maka kamu orang yang labib, orang yang cerdas, pinter. Wa la takukan nahi 'anil dzanbi ghairahu wa fi kaffihi mimma yudhammu nasibu. Jangan kamu jadi orang yang melarang suatu dosa atau kejelekan pada orang lain. Jangan lakukan ini. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini, jelek ini itu? Sementara dia sendiri melakukan kejelekan tersebut, dia punya bagian nasib. Apa yang dia cela, dia larang pada orang, dia sendiri melakukannya. Ya'ibu fi'ala su' min fi'li ghairihi wa yaf'alu af'ala alladhina ya'ibu. Dia cela perbuatan jelek pada orang, fulan ini jelek, dia melakukan ini, dia katakan itu, sementara dia sendiri melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang dia cela pada orang lain itu tercela. Telah lalu kemarin ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali menasihati itu, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Qala haddathana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana Muhammad ibn Musa as-Samari qala haddathana Hammad ibn Ishaq ibn Ibrahim an abihi qala wa haddathani Aziz, di nuskhah begitu. Wallahu a'lam, mungkin kemungkinan besarnya tashif, karena nama Aziz termasuk nama yang dilarang, penamaan dengan aziz dicela dan dilarang di dalam sunnah saat Abdurrahman ibnu Saburah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau tanya, siapa nama anakmu ini? Dia katakan, Aziz ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, la tusammihi azizan, jangan kamu kasih nama Aziz, lakin sammihi Abdurrahman, tapi kasih nama dia Abdurrahman. Baik kalau perawi wallahu alam namanya Aziz, mungkin tashif salah tulis penulis kitab, bukan juga Ibnu Hibbannya tapi penulisnya, karena kitab dinasakh. Di zaman dulu enggak ada fotokopian, adanya nasakh. Kitab itu diperbanyak dengan ditulis. Nah, kadang juru tulisnya ini jahil, enggak ngerti syariat, enggak ngerti ini. Memang dia pintar nulis dan banyak nulis begitu. Mungkin asalnya Uzair, beda titik, salah ngasih titik jadi Aziz. Ala kulli hal. Mana tadi? Ani Zubair ibn Musa al-Makhzumi qala qalat ibnatu Abdullah ibn Muti' al-Aswad, putri dari Abdullah bin Muti', wa hiya zaujatu Talhah ibn Abdullah ibn Auf, qalat li zaujiha, dia istri dari Talhah ibn Abdullah ibn Auf. Talha bin Abdullah bin Auf ini keponakan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ayah dia Abdullah bin Auf, saudaranya Abdurrahman bin Auf. Talha qadhi, sebagai hakim di Madinah zamannya Yazid bin Muawiyah. Zaman Yazid beliau ditunjuk sebagai qadhi Madinah. Talhah ini dikenal dengan keramahannya, dikenal karomnya, karena Jawa dan kariman, munfiqan, sangat dermawan, sangat karim, sampai digelari dalam biografi beliau sebagai Talhatun Nada. Talhah, Talhatun Nada. Nada itu embun. Biasa orang Arab menamakan karom dengan nada, karena nada itu embun kan enak, dingin, basah, sejuk. Karena lawannya yang kering ya, ini berarti bakhil, pelit gitu. Nah, karena sangat dermanya, maka Talhah ini digelari Talhat An-Nada. Farazdak, salah satu penyair ma'ruf di zaman itu, Farazdak, sampai punya bait syair memuji Talhah ini karena dikenal sangat karomnya. Kata Farazdak, ya Talhu, tarhim, panggilan penghormatan atau kesayangan, ya Talhu anta akhun nada wa aqiduhu, wahai Talhah, engkau adalah akhun nada, yang punya nada tadi, punya kedermawanan, karim, loyal, dan wa aqiduhu, dan selalu bersamanya, karom itu selalu bersamamu. Inna nada idza mata Talhu mata, kata Farazdak, kedermawanan, karom, jika Talhah meninggal, maka meninggal kedua-duanya. Berarti sudah enggak ada nada. Ini mubalaghah, tapi menunjukkan sangat, karena sangat karimnya si Talhah ini. Disebutkan beliau kalau dapat rizki, ya ini mungkin dari sana sini uang atau apa, maka dibuka pintu rumah beliau, Nah, ini siapa saja yang datang ahlan wa sahlan, kasih makan, kasih daging, ini itu, dijamu sampai hartanya habis. Beberapa hari open house. Nah, semua dijamu, teman-temannya datang makan ini itu. Begitu persediaan beliau habis, ditutup pintunya. Karena apalagi yang dikasihkan enggak ada. Nah, melihat itu, istrinya mengeluh. Anak putri dari Abdullah bin Muti' ini. Dia katakan kepada sang suami, "Ma ra'aitu ahadan qat al-am min ashabika." Memang is harim, miskinah. Aku enggak pernah temui orang-orang yang lebih jelek dari teman-temanmu ini. Dari orang-orang yang dekat denganmu ini. Qala mah la taquli dzaka fihim. Kenapa anti katakan begitu? Jangan dicela. Mereka teman-temanku begini. Qala ma ra'aiti min lu'mihim. Emang apa kejelekan yang kamu lihat pada mereka? Qalat amron wallahi bayinan, kata istrinya. Ya, masalah jelas, wadih. Qalat wa ma hu, apa itu? Coba sampaikan. Qalat idza aisarta lazamuka atau lazimuka. Giliran kamu sedang banyak uang, banyak ini, pada datang kepada kamu makan, kumpul di rumah ini itu. Wa idza aksarta janabuka. Tapi giliran kamu kesulitan atau enggak ada harta, enggak ada ini, mereka menjauh darimu. La imada, kata perempuan istrinya. Jelek ini orang-orang kayak gini. Giliran kamu berada, pada kumpul semua mendekat. Giliran kamu enggak ada, mereka pada menjauh. Apa ini? Qala, kata Tolha, dan lihat karomnya beliau dan nadanya beliau tadi. Perkaranya sama, kejadiannya cuman beda cara memandang. Orang kalau husnudzon jadi murtah albal, jadi tenang jiwanya. Ini sudut pandangnya Talha. Qala ma zitti ala an wasaftihim bimakarimil akhlak. Yang kamu sebutkan semua tadi, yang anti katakan tentang mereka, justru berarti anti memuji mereka dengan makarimul akhlak, akhlak mulia. Berarti akhlak mereka mulia. Qalat wa ma hadha min makarimil akhlak, kata istrinya. Akhlak mulia dari mana? Jelek kayak gitu. Qala, kata Talha, ya'tunana fi halil quwa minna alaihim wa yufariqunana fi halil dha'fi minna alaihim. Yaitu makarimul akhlak, mereka tahu kapan waktunya datang ke kita, saat kita kuat, saat kita mampu, ada rizki, ada ini, mereka datang. Saat tahu kita enggak kuat, enggak mampu, kekurangan, enggak ada rizki, enggak ada ini, mereka enggak mau ngerepoti kita, enggak mau ganggu kita. Anda enak nanti, Tolha sedang kekurangan, Tolha sedang ini. Mereka jaga itu. Kalau dipaksakan datang kan nanti, kitanya yang kerepotan, kitanya yang gak bisa jamu, kitanya. Dan mereka paham itu. Orang-orang berakhlak mulia mereka itu. Husnudzon kepada teman-temannya. Kan jadi, seperti kata beliau, berbalik, celaan sang istri tadi menjadi akhlak mulia, jadi pujian akhlak mulia bagi mereka. Berarti mereka orang-orang yang khair, masya Allah. Gak mau membebani kita, gak mau merepoti kita, tahu kapan waktunya datang. Saat kita mampu, ada rizki, mereka datang. Ya kita jamu. Saat kita gak ada, gak ini, ya mereka gak mau datang. Maka rimul akhlak. Saking akhlaknya, saking husnudzonnya beliau rahimahullahu ta'ala. Pantas seperti yang Farzdak katakan. Qala wa akhbarana Umar ibn Muhammad al-Hamdani qala haddathana al-Fadl ibn Sahal al-A'raj qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala haddathana Abi an Salih ibn Kaizan an ibn Shihab qala haddathani Zurarah ibn Mus'ab ibn Abdurrahman ibn Auf anna al-Miswar ibn Makhrama akhbarahu anna Abdurrahman ibn Auf akhbarahu annahu harasa Laylah ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu malam beliau jaga malam, yakni keliling Madinah ngelihat memastikan keamanannya, ronda bersama Umar. Fa bainama hum yamshun idh shabba lahum sirajun fil bait. Ketika jalan, ketika keliling kampung, keluar kampung sini situ, tiba-tiba ada yang mencolok pandangan, menarik pandangan mereka, karena ada satu rumah yang nyala lampunya, api di zaman itu. Ya, semua gelap pada tidur orang, kecuali satu rumah ini kok lampunya nyala begitu. Fantolaku ya ummunahu. Maka keduanya, mungkin dengan beberapa orang juga, mendekati rumah tersebut, didatangi. Hatta idza danau idza babul bait mujafin ala qaum lahum fihi aswat murtafi'ah wa laghat. Begitu sudah dekat, didapati rumah itu ada banyak orang di dalamnya dan suara gaduh. Nah, ini orang-orang di dalamnya ramailah. Ramai gaduh gitu dalam rumah. Faqala Umar, maka Umar katakan, wa akhadha bi yadi Abdurrahman, sambil beliau pegang tangan Abdurrahman. Atadri bait man hadha? Kamu tahu rumah siapa ini? Qala hadha bait Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Ini rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Qala humul an fi syurb. Dan mereka sekarang sedang minum-minum. Ini sedang sakran, sedang minum khamr atau ini. Is namanya orang sedang itu ya, mungkin tadi rame gaduh, mungkin sudah fly sehingga ngelantur omongannya, teriak ini itu. Qala fa madza tara? Maka Umar tanya, bagaimana menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Qala Abdurrahman, kata Abdurrahman bin Auf, ara anna qad ataina manuhina anhu. Umar, menurutku kita sudah ngelanggar. Kita lakukan sesuatu yang dilarang. Qala Allah azza wa jalla, Allah katakan, wala tajassasu, jangan bertajassus. Wa qad tajassasna, sementara kita sudah tajassus ini. Dari awal kelihatan jauh, ngapain kita deketi? Sudah dekat ngapain kita tengok-tengok, ada apa ini? Kita nguping, ada suara apa ini, apa yang mereka katakan, apa yang mereka minum, bisa tahu mereka minum, bisa tahu mereka ini, ya dilihat mungkin di intip atau semacam itu. Ini semua kan tajassus, sesuatu yang semula tertutup, artinya orang nggak tahu, nggak akan paham kalau saja tidak mendekat, kalau saja nggak ngintip, kalau saja nggak nguping, ya mastur, orang nggak akan tahu apa yang dilakukan mereka. Ya, sadar Abdurrahman, oh ini kekeliruan. Qala fan sarafa Umar wa tarakahu, maka keduanya pergi dan Umar pun meninggalkan mereka. Ya, ini seperti yang kemarin telah kita sebutkan bahwa tajassus madzmum dan tercela, bahkan kalaupun itu seperti yang Rasulullah katakan kepada amir atau khulafa, kalau itu yang mereka lakukan kepada bawahannya, tufsiduhum au kita tufsiduhum, kamu akan merusak mereka atau hampir-hampir kamu merusak mereka, hubunganmu dengan mereka tidak akan jadi baik. Kalaupun itu ketahuan, kalaupun itu misalnya ngaku atau ini, tapi kan akhirnya kerusakan yang terjadi, kerenggangan hubungan. Ya seperti kemarin kita nukilkan fatwa dari Masyaikh Syaikh Utsaimin apa masalah menyadap atau merekam penelponan anakmu atau istrimu. Beliau katakan lebih baik kamu tinggalkan, kamu hindari lebih afdol. Karena tadi akan merusak hubungan kamu. Di satu sisi mereka akan katakan berarti aku selama ini dicurigai, berarti orang tuaku gak percaya sama aku, gak ada kepercayaannya sama aku. Begitu pula si istri, berarti suamiku gak percaya sama aku, suudon terus sama aku. Dia curiga, gak ada kepercayaannya, sementara hubungan itu harus dibangun di atas kepercayaan, ini itu. Rusak hubungan kamu dengannya, gak ada baiknya. Nasehati secara umum, jangan terkesan kalau kamu tajasus kepadanya, jangan ada kesan kalau kamu mengintai dan mentajasusi dia. Kok ada, ini buktinya, ada rekamannya, ini anak menyadap, ini ada buktinya, ini saya screenshot, saya ini, saya itu. Rusak hubungan kamu sama mereka. Mayasluh. Dan lihat apa yang disebutkan tadi dari Umar dan Abdurrahman bin Auf. Segera mereka tinggalkan karena sadar perbuatan itu tidak benar. Ataina manuhina, kita sudah lakukan apa yang dilarang, gak boleh. Ala kulli hal, itu penutup bab yang dibawakan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, dzikrul hadzi ala mujanabatil hirsi lil aqil. Bab 21 beliau katakan anjuran untuk orang itu menjauh dari ambisi duniawi bagi orang yang mau berakal. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah. قال حدثنا بشير بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص والحسد. ابن آدم semakin tua, yahram, harim. Ini semakin tua, semakin tambah usianya, 40, sebentar 50, sebentar 60, 70, 80. Tapi tetap muda padanya dua perkara. Tashib ya, ini masih syabab. Dua perkara. Hirs, ambisinya, gak kenal usia, gak ada orang tua kalau masalah ambisi. Dan hasad. Tetap saja dia hasad pada orang. Begitu lafadz yang dibawakan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Sementara lafadz yang ma'ruf di Sahih Muslim, di Tirmidzi, yahrum ibnu Adam watashibbu ma'ahu ithnatan. Ibnu Adam semakin tua, kecuali dua perkara, tetap muda padanya, tetap bergejolak dua ini, gak ada kenal usia. Kalau usia semakin tua pada jasadnya mungkin melemah kan. Orang semakin tua semakin lemah, tenaganya lemah, gerak-geriknya lemah, kulitnya keriput dan seterusnya. Tapi dua ini terus berkobar, gak ada kurangnya. Al-hirsu alal mal, ambisi dia terhadap harta. Ini gak akan pernah tua pada Bani Adam. Dan kamu dapati begitu. Hatta tuanya kayak apa? Kalau itu urusan fulus, masalah harta dan keuntungan, gak ada usia tua. Bahkan mungkin dia lebih semangat dari anak muda. Walhirs alal umur, dan yang kedua ambisi dia terhadap umurnya untuk lebih panjang lagi. enggak segera mati. Begitu pula lafaz lain di Musnad Ahmad juga di Muslim, qalbu syekh syabun ala hubbithnatain. Qalbu orang tua walaupun usianya syebe mungkin 60, 70, 80 tahun, tapi hatinya tetap muda pada dua perkara, tulul haya wa hubbul mal. Pingin panjang usianya dan cintanya kepada harta. Di lafaz Bukhari, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain. Tetaplah hati orang tua itu muda, hatinya tetap muda semangatnya pada dua perkara, hubbud dunia, kecintaannya kepada dunia, wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan dia. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mukminin agar mereka tidak terlena dan terbawa oleh ambisinya dan kecintaannya berlebih kepada dunia. Bukhari bawakan antara lain di surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan jannah, masallallahu min fadlih, maka dia sungguh telah menang, bahagia, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Begitu pula dalam Al-Hijr, Allah katakan dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Diancam, tahdid oleh Allah, biarkan mereka terus makan, terus menikmati kesenangannya di dunia ini dan dibuat terlena oleh angan-angannya, fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu akibat semua itu. Begitu pula ada athar dari Ali radhiyallahu ta'ala an, irtahalatid dunya mudbira. Dunia itu berpaling darimu, semakin menjauh, semakin menjauh, karena kamunya semakin mendekat kepada kematian. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat semakin mendekat padamu. Ya, begitulah kenyataannya orang hidup. Yang semakin mendekat dan terus mengarah kepada dia, akhiratnya dia mati. Kematian terus akan menghampiri dia, semakin dekat, tambah hari, tambah usianya, tambah dekat akhiratnya. Sementara dunia, ya semakin menjauh, berpaling dan menjauh dari dia. Walikulli wahidatin minhuma banun. Kata Ali, dan masing-masing punya orang, ada yang banu dunia, ada yang banul akhirah. Ada orang-orang dunia dan orang-orang akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka Ali wasiatkan, jadilah kalian dari orang-orang akhirat yang mementingkan dan ingat akhiratnya. Wala takunu min abna'id dunia, dan jangan kamu jadi dari orang-orang atau anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kata Ali di dunia yang ada amalan, enggak ada hisab, lakukan semaumu. Tapi esok yang ada hanya hisab, enggak ada amalan. Yang ada hanya pertanggungjawaban dan hisab. Dalam atsar Ali, tampak bahwa kejahilan Bani Adam saat dia ambisi, peduli, mementingkan sesuatu yang semakin menjauh dan berpaling darinya. Dan dia abaikan, dia lalaikan, dan dia tinggalkan, tidak ada perhatian dia, tidak ada kepentingannya, tidak memberi perhatian kepada yang mendekat dan mengarah padanya. Ini kamu bayangkan, pantas atau tidak orang itu jahil atau aqil. Ketika ada orang yang satu mengarah kepada dia, menghampiri dia, mau datang kepadanya. Yang ini dicuekin sama dia, gak dikasih muka. Padahal menghampiri dia, datang kepadanya, mengarah padanya, mau mendekat kepadanya, malah dia cuekin, malah dia abaikan. Padahal semestinya dan haknya orang ini yang dia sambut. Wong orang ini mendatang kepadanya, menghampiri, mau dekat ke dia. Ini yang ana sibukkan diri ana kepadanya. Ahlan wa sahlan, fadhol, duduk sini. Dihormati, dijamu, kan begitu, pantas. Karena dia dekat mau maju dan menghampiri aku. Tapi enggak. Yang satu, orang yang satunya berpaling dan pergi, ngasih punggungnya ke kamu. Justru yang berpaling dan pergi itu yang dia perhatikan, yang dia kejar. Loh, jangan pergi sini kamu, jangan lanuin. Dia sibuk ngurusi orang yang pergi dan berpaling. Ambisi dia, semangat dia ngurusi yang berpaling ini, yang pergi. Yang dekat dia abaikan. Hadza jahil, kejahilan. Karena seharusnya yang mau deket ini yang kamu hormati. Ini berpaling ya sudah, biar, ngapain? Enggak mau deket ke aku kok. Dia berpaling dariku, ngapain aku perhatikan? Nah, itu yang Ali inginkan. Dunia itu berpaling dari kamu. Dunia itu menjauh dari kamu. Kenapa kamu ambisi kepadanya? Kenapa kamu panjangkan angan-angan kamu di situ? Sementara akhirat mendekat padamu, terus mengarah padamu. Seharusnya kamu peduli kepadanya, kamu siapkan segala sesuatu untuknya, akhirat. Makanya kata Ali, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna' ad-dunya. Itu yang Ali sebutkan. Kembali kepada ayat tadi di Al-Hijr, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Kata Imam At-Tabari, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan musyrikin itu, biarkan orang kufar itu, biarkan mereka makan di dunia, menikmati dan membiarkan syahwatnya semua ingin dia peroleh sampai waktu ajal yang telah ditentukan kepada mereka. Biarkan saja mereka dilalaikan oleh angan-angannya, sibuk dengan ambisi dan angan-angan itu, sehingga enggak ada ketaatannya kepada Allah, sibuk ngurusi dunia dan angan-angannya, tidak ada persiapan dan bekal yang mereka siapkan untuk akhiratnya, enggak ada yang mereka perbuat untuk mendekatkan diri mereka kepada Rabb-nya. Biarkan. Fasaufa ya'lamun. Mereka akan tahu saat mereka dikembalikan kepada Allah. Saat mereka tahu akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, saat mereka lihat azab, bahwa ternyata makan, minum, syahwat dan kenikmatan yang mereka kejar selama di dunia hanya membawa kesengsaraan dan kerugian bagi mereka. Fasaufa ya'lamun, ancaman dari Allah. Biarkan saja, biar mereka terus dalam ambisi dan angan-angannya seperti itu, melalaikan akhiratnya. Amal ketika seorang manusia berharap mendapat apa yang diinginkan oleh dirinya, itu disebut amal. Harapan seorang manusia untuk memperoleh apa yang disenangi dirinya. Ya apa saja itu, termasuk panjangnya umur, orang takut mati, ingin terus bertambah umurnya, bertambah kekayaannya, amal. Dia berharap hartanya terus bertambah, kekayaannya terus menumpuk. Sebagian dari ulama membedakan itu dengan tamanni. Beda amal dengan tamanni. Kata mereka, amal sesuatu yang ada sebabnya, ada mukodimahnya, ada tanda-tandanya. Ini mungkin dia punya usaha, mungkin dia punya toko, mungkin dia punya bisnis, ingin terus berkembang, bagaimana terus begini, ambisi, itu amal. Tamanni, harapan juga, bertambah juga tanpa ada sebab. Belum juga dia berbuat, gak ada ini dan itu, tapi angan-angannya panjang dan tinggi untuk punya keuntungan besar, punya omset bertambah dan seterusnya. Itu sedikit perbedaan antara amal dan tamanni. Atau sebagian mengartikan, orang gak ada yang terbebas dari amal. Setiap orang ada saja amalnya. Kalau kemudian apa yang dia amalkan itu lepas dari dia, masuklah dia kepada tamanni. Mengangan-angankan sesuatu yang belum dia peroleh. Atau mirip dengan itu, mereka katakan amal harapan atau keinginan seseorang mendapati sesuatu yang memang mungkin untuk dia dapati, memungkinkan untuk dia raih sesuatu itu, belum dia dapat memang, tapi mungkin untuk dia kejar, mungkin bisa. Kalau kemudian itu lepas dari dia, sudah gak mungkin, barulah itu namanya tamanni. Sudah gak mungkin, tapi dia punya cita-cita dan angan-angan tinggi untuk bisa mendapat semua itu. Di dalam ayat Allah katakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu hanya mata'ul ghurur. Allah perumpamakan atau Allah samakan dunia itu dengan mata. Mata itu barang yang dijual belikan. Barang-barang, ya ini jual beli. Handphone, apalah, pakaian, barang ini itu, kendaraan dan lain-lainnya, itu mata. Mata ud-dunia. Kenapa disebut demikian? Karena keumumannya si penjual akan merayu sedemikian rupa calon pembelinya untuk jadi beli. Kekurangan-kekurangannya ditutupi sedemikian rupa, indah ditampakkan ini barang. Wah, ini no minus, bagus, gak ada cacatnya, bekas seperti baru, apalagi kalau baru. Wah, ini paling mutakhir, paling canggih, paling zen, paling ini itu. Dia berharap bagaimana si pembeli jadi beli, jangan sampai lepas. Dia rayu, dia terangkan, ini itu. Kalaupun ada aib, ada kekurangan, ada cacatnya, diusahakan untuk ditutupi dan dipoles sedemikian rupa, tadlis. Sehingga si pembeli karena kurang pengalaman, kurang tahu, dan semangat pingin beli memang butuh, termakan oleh rayuan si penjual. Bagus ini. Dari keterangannya, Masya Allah, memukau dan meyakinkan. Jadi beli. Itulah mata diumpamakan seperti itu. Mata ul-gurur. Begitu dia beli, dibawa pulang atau dia pakai, dia gunakan, baru kelihatan cacatnya. Baru dia menyesal, ya Allah, kok gini barangnya. Ternyata cacat di sininya, ini produk murokbal, ternyata enggak nyaman dipakai, ternyata begini. Ini ketahuan setelah dia beli. Kalau dia tertipu baru sadar. Seperti itulah mata ul-ghurur dunia. Kapan sadarnya dia? Ya setelah mati. Setelah dia mati, apalagi di akhirat sana, baru manusia akan sadar bahwa semua yang dia lakukan, yang dia kejar, yang dia kumpulkan di dunia, tipuan semata. Syaitan yang menghiasi semua itu untuk dia ambisi padanya, dia habiskan waktu dan tenaga, usia di situ. Dia lalaikan selama ini akhiratnya. Dia tinggalkan selama ini agamanya. Dia langgar. Sadar setelah di akhirat. Makanya yang mereka katakan di akhirat, Ala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal soleh yang itu aku tinggalkan selama hidup. Sadar dia di saat yang sudah enggak mungkin. Enggak mungkin orang akan Allah kembalikan lagi di dunia, hidup lagi untuk kemudian membenahi apa yang dia tinggalkan. Itulah mata ul-ghurur. Tipuan, perhiasan, barang yang menipu orangnya. Ayat-ayat ini semua mengingatkan diri kita agar seorang hamba tidak terlalu berdalam-dalam, tenggelam, mengikuti dan mengejar dunia, melalaikan akhiratnya. Dan itu yang dimaksudkan di dalam hadis tadi, al-hirs alal mal wal-hirs alal umur, ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap usianya agar tambah terus dan panjang. Di riwayat Ali juga, atsar Ali, disebutkan inna akhwaf ma akhafu alaikum ittiba'al hawa wa tulal amal. Yang paling aku takuti pada kalian dua perkara, ikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-anganmu. Fa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Kalau hawa nafsu itu yang akan menghalangi kamu dari mengikuti al-haq. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjangnya angan-angan akan melalaikan kamu dari akhirat. Jadi selain atsar Ali juga ada riwayat lain di Bazzar dari hadis Anas, arba'ah minasyaqa, ada empat perkara yang itu tanda celakanya manusia, seorang hamba, na'udzubillah. Jumudul ain, keringnya mata, ini dia gak pernah menangis, matanya gak pernah mengeluarkan air mata karena takut dosanya, mengingat azab Allah, gak pernah introspeksi diri. Wa qaswatul qalb, kerasnya hati sehingga sulit untuk tunduk kepada al-haq, untuk menerima nasihat. Wa tulul amal, yang ketiga panjangnya angan-angan dia. Wal hirs ala dunia, dan ambisi dia terhadap dunia. Juga dari riwayat Abdullah bin Amr, salahu awwali hadhihi al-ummah bizzahadati wal yaqin. Kesolehan generasi pertama umat ini karena zuhudnya dan yakinnya. Wa halaku akhiriha, sementara binasa rusak akhir umat ini, bil bukhl wal amal, karena pelitnya mereka terhadap apa yang mereka punya, dan amal, angan-angan dia yang terlalu berkepanjangan. Dari amal itu pula, angan-angan itu mereka sebutkan akan memunculkan kasal, malas, orangnya akan malas dari ketaatan. Dari amal itu pula, dari angan-angan itu akan membuat orangnya yusawif, menunda-nunda tobat dan berbenah diri, nanti aja. Wow, umur masih segini, nanti kalau tua kita berubah. Timbul dari amal ini memang melahirkan kejelekan-kejelekan yang banyak. Dari itu pula membuat dia semakin ambisi terhadap dunia dan lalai dari akhiratnya, kerasnya hati. Keringnya mata tadi dalam riwayat, ya dari amal juga. Karena hati akan lunak, akan lembut, mata pun akan mudah menangis dan keluar air matanya. Saat dia mengingat kematiannya semakin dekat, ajalnya, akhiratnya, bagaimana kuburnya, pertanggungjawaban dia, berat pahala atau dosa dia, semua itu kalau dia ingat, itu yang akan melunakkan kalbunya, akan membuat matanya berlinang air mata. Kalau hilang semua itu, ya kering matanya, keras hatinya, seperti tadi yang disebutkan, termasuk celakanya, tanda celakanya Bani Adam. Makanya Allah cela Yahud atau musyrikin dalam ayat fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Panjang angan-angan mereka, keras karenanya hati mereka, dan banyak mereka menjadi orang fasik karenanya, karena semua itu. Orang kalau ingat kematiannya, sadar akhiratnya di mata dia selalu, itu yang akan mencambuk dia semangat dalam ketaatan, dalam ibadah, sehingga ambisinya terhadap dunia berkurang. Dia akan ridho dengan yang sedikit atau yang Allah kasih padanya, yang Allah takdirkan, alhamdulillah Allah kasih ini. Karena yang menyibukkan dia, menyibukkan pikirannya, yang penuh di dalam hatinya urusan akhiratnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, orang yang arif, dia gak akan menyuruh orang meninggalkan dunia, karena itu gak mampu orang lakukan. Jangan kerja, tinggalkan dunia, zuhud di masjid saja, akhirat, akhirat, kematian, kematian. Orang arif bukan begitu, karena gak akan mungkin orang bisa meninggalkan dunia. Tetapi orang arif akan memerintahkan dan mengingatkan orang untuk meninggalkan dosa, untuk menjauh dari maksiat. Kalian di dunia labas, kerja silahkan, cari ma'isha fadhol, tapi hindari yang maksiat. Jangan kamu langgar syariatmu yang dilarang oleh Allah, muamalah dengan cara ini riba atau semisalnya, jangan. Kerja-kerja silahkan, orang butuh. Itulah orang yang arif, bukan orang disuruh ninggalkan dunia sama sekali. Dia persilahkan orang cari dunia, cari kerja, tapi hindari maksiat. Dia ingatkan mereka untuk menjauh dari segala dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang arif dengan yang tidak. Atau disamakan di riwayat lain, seperti orang atau anak yang menyusu pada ibu susunya, atau bahkan bukan orang saja, makhluk hidup, binatang yang menyusu. Saat dia menyusu, dia butuh dengan susu ini. Kamu suruh pisah, disape orang Jawa bilang, ya berat. Kalau anak kamu dapetin, nangis kan. Dia setahun misalnya, atau setahun setengah, dua tahun nyusu ke uminya, tiba-tiba kamu tol sama sekali gini, nangis dia. Wah, meronta-ronta, ngamuk, mungkin barang dipecahi di rumah, karena berat bagi dia. Sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia sudah terbiasa di situ, nikmat bagi dia, tiba-tiba kamu putus sama sekali, kamu pisahkan, sulit. Tetapi yang bisa kamu lakukan, cari susu yang paling bagus, kamu kasih kepada dia yang paling tinggi asupan gizinya atau ininya, yang paling bagus nilainya. Bukan kamu putus sama sekali, carikan mana yang paling berguna bagi dia. Intinya, orang gak mungkin disuruh jauh dan meninggalkan dunia sama sekali, seperti kata Ibnul Qayyim. Orang pasti kerja, butuh dunia. tapi ingatkan mereka, jangan lalaikan sholat, akhiratmu, syariat ini jadi hakim dan penentu. Cara-cara yang enggak boleh ya jangan kamu terjang, muamalah yang diharamkan, transaksi yang dilarang dengan model ini, model itu, jangan kamu langgar. Itu orang arif. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.